Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil 'aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral haditsi kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada fasal yang keempat tentang Alu Baitin Nubuwah, Alu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan Ahlul Bait. Barakallahu fikum. Dan juga kita sampai pada halaman 197 di sini, cetakan Darul Asimah, halaman 197, yaitu tentang bahwa barakallahu fikum mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait adalah mauqif, sikap mereka terhadap Ahlul Bait adalah sikap yang terbaik. Mereka tidak ghulu, tidak ifrad dan tidak tafrid, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan kedudukan mereka. Barakallahu fikum. Akan tetapi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa seorang Ahlul Bait, baik itu disebut dengan syarif atau syarifah, syarif itu sebutan untuk laki-lakinya, kalau syarifah sebutan untuk perempuannya dari kalangan Ahlul Bait, walaupun posisinya sebagai kerabat Rasul, keturunan dari keluarga Rasul, yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya sampai dia betul-betul istiqomah di atas agama Allah. Betul-betul istiqomah di atas agama Allah. Jadi Ahlul Bait yang layak untuk dimuliakan barakallahu fikum adalah Ahlul Bait yang istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada keluarganya bahwa posisi Nabi sebagai kerabat mereka yang sangat dekat, keluarga mereka yang dekat, tidak akan membantu mereka apabila mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas barakallahu fikum bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an, saya tidak akan bisa menolongmu dari Allah sedikit pun. Ya Safiyyah ammat Rasulillah, wahai Safiyyah bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Fatimah binta Muhammad, Wahai Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah dariku, dari hartaku sekehendakmu. La ughni anki minallahi syai'an, saya sedikit pun tidak akan bisa menolongmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau menyimpang, apabila kalian menyimpang dari agama Allah, apabila kalian tidak menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, man batta a'maluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang tertinggal amalannya atau sedikit amalannya, kurang amalannya, maka nasabnya tidak akan bisa mengangkat derajatnya. Nasab dia, garis keturunan dia tidak akan bisa mengangkat derajatnya dan kedudukannya apabila amalannya kurang, apabila amalannya sedikit atau tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu dikatakan di sini, wa yatabarra ahlus sunnati wal jamaah min tariqatir rawafid, dan ahlus sunnah wal jamaah mereka berlepas diri dari jalannya orang-orang Syiah ar-Rafidah, orang-orang Syiah ar-Rafidah, alladzina yughluna fi ba'di ahlil bait, yang mana mereka hulu kepada sebagian dari kalangan ahlul bait. Kenapa kita katakan di, kenapa Syekh mengatakan di sini fi ba'di ahlil bait, pada mereka hulu pada sebagian dari ahlul bait. Nah, pada sebagian dari ahlul bait. Tidak semua ahlul bait barakallahu fikum mereka mensikapinya dengan sikap yang mulia, sikap pengagungan yang berlebih-lebihan, tidak. Bahkan lebih parah lagi, barakallahu fikum, mereka menghinakan sebagian dari ahlul bait. Yang paling pertama di sini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi semuanya kecuali barakallahu fikum Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang mereka muliakan, yang mereka agungkan. Selebihnya, terlebih mereka-mereka yang hidup setelah beliau meninggal, Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan dengan perkataan-perkataan yang hina dan rendah, yang tidak enak untuk didengar, dan dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disifati dengan sifat-sifat yang rendah dan hina. Barakallahu fikum. Bahkan di kalangan mereka, di antara mereka, barakallahu fikum, orang-orang Syiah ar-Rafidah, mereka di antara mereka adalah orang-orang yang ikut andil di dalam pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Mereka terus-menerus menyurati Ali bin Abi, menyurati Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Yang mana di dalam surat tersebut ajakan kepada Husain untuk datang ke Kufah bahwa mereka akan membantu, menolong dan mendukung beliau. Barakallahu fikum, mendukung beliau dari pemerintahan yang ada ketika itu, yang berkuasa ketika itu. Namun ketika datang Husain bin Ali ke negeri mereka, bahkan di antara mereka ada yang ikut di dalam pasukan yang membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma wal iyadu billah. Barakallahu fikum. Dan tatkala Zaid bin Ali bin Husain, Zaid bin Ali bin Husain, Husain punya anak namanya Ali yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, Zainul Abidin. Kemudian di antara anak Ali Zainul Abidin adalah Zaid. Barakallahu fikum. Ketika Zaid mengajak untuk membantunya mereka, mengajak mereka untuk membantu orang-orang Syiah. Barakallahu fikum. Maka orang-orang Syiah ini menanyakan sikap Zaid terhadap Abu Bakar dan Umar. Maka mereka pun menanyakan kepada Zaid tentang sikap beliau terhadap Abu Bakar dan Umar. Kemudian dijawab dengan enteng, dengan lancarnya oleh Zaid bin Ali bin Husain, barakallahu fikum, bahwa tidak ada dari keluarga kami Naam yang menghina mereka. Semua dari keluarga kami memuliakan Abu Bakar dan Umar, kata Zaid bin Ali rahimahullah. Maka ketika itulah mereka meninggalkan Zaid, rafaduhu, mereka meninggalkan Zaid sehingga nama Rafidah ini dinamakan kepada mereka dikarenakan sikap mereka meninggalkan salah satu dari Ahlul Bait, yaitu Zaid bin Ali bin Husain, barakallahu fikum. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari sikap Ar-Rawafid yang mana mereka ghulu kepada sebagian dari kalangan Ahlul Bait, barakallahu fikum. Sebagian dari kalangan Ahlul Bait. Wa yad'una lahumul ismah, dan mereka meyakini bahwa sebagian dari Ahlul Bait tersebut memiliki kemaksuman, memiliki sifat maksum. Barakallahu fikum. Ini sudah kita jelaskan bahwa makna maksum di sini adalah seseorang yang tidak boleh salah. Naam, tidak boleh salah, dan apabila terjadi kesalahan pada dirinya langsung datang teguran dari atas langit sehingga terkontrol. Semua sikap mereka apabila tidak ada teguran dari atas langit dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan hujjah dan dalil. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, beliau maksum, dan semua para nabi maksum, yaitu orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut, sehingga mereka tidak boleh salah. Karena kalau seandainya, dan pun kalau seandainya terjadi kesalahan pada diri mereka, langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala seketika, dan di dalam teguran tersebut juga terdapat pelajaran bagi kaum muslimin. Nah, terdapat pelajaran dari kaum muslimin. Nah, dari teguran yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya boleh terjadi kesalahan pada diri orang-orang yang maksum ini, terutama dari para nabi, barakallahu fikum, maka ini akan mencederai risalah yang mereka emban. Akan mencederai risalah yang mereka emban, barakallahu fikum. Dan bisa jadi setelah itu orang-orang beranggapan dalam permasalahan ini yang disampaikan oleh Nabi, mungkin Nabi salah. Nah, mungkin Nabi salah. Kan gak betul, gak mungkin 100% Nabi itu benar. Kalau sampai ada anggapan-anggapan seperti ini, maka tentu hal ini akan mencederai risalah yang dibawa oleh para nabi yang diwahyukan kepada mereka, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, keturunan-keturunan nabi, ahlul yang disebut dengan Ahlul Bait, posisi mereka sama dengan manusia yang lainnya. Mereka berijtihad dan juga bisa salah. Ulama dari mereka bisa berijtihad dan juga mereka bisa salah sebagaimana para ulama yang lainnya, barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya mereka berijtihad dan mereka benar di dalam ijtihad mereka, maka mereka mendapatkan dua ajr, dua pahala. Namun kalau seandainya mereka salah di dalam ijtihad mereka, mereka mendapatkan satu pahala. Nah, kemudian pada kajian sebelumnya kita sebutkan di antara dalil yang dibawakan oleh orang-orang Syiah, dan mereka mengatakan bahwa ini hadis dikeluarkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi orang-orang yang tidak paham dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memiliki syubhat-syubhat, yang mana dengan syubhat ini mereka ingin merusak keyakinan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka berupaya untuk mengajak dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah agar ikut di dalam pemahaman mereka. Mereka membawakan syubhat, dan syubhat ini mereka ini enggak tanggung-tanggung. Hadits sahih dikeluarkan oleh barakallahu fikum oleh al-imam At-Tirmidzi, bukan di dalam sahihain, disebutkan oleh al-imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di dalam sahih al-imam Muslim dan yang lainnya, di dalam sahih al-imam Muslim dan yang lainnya, Nabi mengatakan, inni qattaraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu ba'di at-taqalaini ahaduhuma akbaru minal akhir. Sesungguhnya saya meninggalkan pada kalian yang mana selama kalian berpegang dengannya maka kalian tidak akan sesat setelahku, yaitu dua perkara yang berat, salah satunya lebih besar daripada yang lainnya. Yang pertama, Kitabullah. Yang pertama Kitabullah. Hablun mamdudun minas samai ilal ard. Tali yang terbentang dari langit ke bumi. Kitabullah, sebuah tali yang terbentang dari langit sampai ke bumi. Ini yang pertama. Peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Wa israti ahli baiti. Yang kedua adalah keluargaku, ahlu baiti. Yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan kedua hal ini. Barakallahu fikum, yang mana seseorang tidak akan sesat. Selama dia berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama Kitabullah, kemudian yang kedua kata Nabi ahlu baiti. Ala wa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud. Ketahuilah bahwasanya keduanya tidak akan terpisah. Tidak akan dipisahkan dan tidak akan terpisah sampai keduanya datang kepadaku di telagaku, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haud. Yang mana apabila seseorang minum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Falayajuz. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, secara zahir dari hadis ini, Nabi memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan dua peninggalan. Yang pertama Kitabullah dan Ahlu Bait. Yang mana apabila seseorang berpegang teguh dengan keduanya maka mereka tidak akan sesat. Dan banyak para ulama mensahihkan hadis ini. Di samping itu juga ada di antara ulama yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Maka kita katakan, maka jawabannya adalah tidak boleh dipahami berdasarkan hadis ini bahwasanya Ahlul Bait merupakan sumber dari syariat. Seperti Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dipahami. Hadis ini tidak boleh dipahami bahwa Ahlul Bait merupakan salah satu sumber syariat seperti Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Tidak boleh dipahami demikian. Alasannya bagaimana? 6. Hadis ini ikhwani fiddin, terlepas di sana ada ulama yang mendhaifkannya, hadis ini tidak memberikan pengertian kepada kita untuk mengikuti setiap individu dari kalangan Ahlul Bait. Hadis ini tidaklah menunjukkan dan memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus mengikuti setiap individu dari kalangan Ahlul Bait. Semua Ahlul Bait harus kita ikuti. Apa kata mereka, kita ikuti. Tidak seperti itu. li'annahum fil waqti al-wahid muta'addidun. Dikarenakan dalam waktu yang sama jumlah mereka itu banyak dan mereka pun berselisih. Nah, dalam satu waktu jumlah mereka itu banyak. Di setiap tempat ada syarif dan ada syarifahnya. Di situ ada orang yang mereka tokohkan dari kalangan mereka. Nah, jumlah mereka banyak dalam satu waktu, bahkan dalam satu tempat pun jumlah mereka bisa banyak. Wa yakhtalifun, dan mereka pun berselisih di dalam madhab-madhab mereka dan fatwa-fatwa mereka, dan kadang sebagian mereka menyalahkan sebagian yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Barakallahu fikum. Wal ittiba' innama yakunu lil wahid. Mengikuti hanya boleh kepada satu. Naam. Kepada satu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Rasul. Naam. Sehingga oleh karena itu dikatakan faghayatu ma yadullu alaihi al-haditsul madzkur, maksimal dari pemahaman hadis yang disebutkan tadi adalah kalau seandainya memang sahih hadisnya. Naam, barakallahu fikum, hadis tersebut memerintahkan kepada mereka, kepada kita semua untuk mengikuti manhaj mereka dan jalan mereka secara umum, secara global, secara umum. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hadis tersebut sama maknanya dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa, para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin yang terbimbing, yang berada di atas hidayah setelahku. 6. Hadis tersebut memerintahkan kepada kita untuk mengikuti diantaranya khulafa ar-rasyidun. Fal khulafa ar-rasyidun kama alaihi ahlu sunnah wal jamaah laisu ma'sumin. Sementara khulafa ar-rasyidin sebagaimana yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu tidak maksum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu tidak maksum. 6. Dan mereka tidak bisa dijadikan sebagai sumber syariat secara individu, tidak bisa mustaqil. 6. Dengan sendirinya tidak bisa dijadikan sebagai sumber syariat. Barakallahu fikum. Dan mereka juga bisa salah dan juga bisa dikritik pada setiap, barakallahu fikum, pendapat-pendapat mereka. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, dikatakan oleh para ulama bahwa hadis tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti Ahlul Bait, maknanya sama dengan mengikuti maknanya sama dengan hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apakah kita mengatakan khulafa'ir rasyidin itu maksum? Tidak. Nah, jadi maksudnya adalah kita mengikuti petunjuk mereka, barakallahu fikum, apabila mereka berada di atas jalan yang benar, apabila mereka berada di atas agama Allah yang benar, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi SAW, sebagaimana kita mengikuti para khulafa'ir rasyidin. Nah, wa ahsanu ma yufassaru bihil hadith in sahha ma qalahu al-Qurtubi fil Mufhim. Sebaik-baik tafsir dari hadith untuk memahami hadith tersebut, hadith tentang mengikuti kitabullah dan ahlul bait, 6, adalah tafsir yang disebutkan oleh al-Imam al-Qurtubi di dalam kitab al-Mufhim. Beliau mengatakan hadhil wasiyatu wa hadat ta'kid al-azim yaqtadi wujuba ihtirami ahli nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibrarihim wa taqdirihim wa mahabbatihim wujubal furudil muakkada allati la udhra li ahadin fi takhallufi anha. Wasiat ini dan penegasan ini, penegasan yang agung ini, yang besar ini, yaqtadi mengharuskan kepada kita semua, mengharuskan akan wajibnya untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad, berbuat baik kepada mereka dan memposisikan mereka pada posisinya yang mulia dan mencintai mereka. Nah, ini makna dari hadis tersebut. Hadis tersebut maknanya adalah wajib bagi kita untuk memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka dan memposisikan mereka pada posisi mereka yang mulia dan mencintai mereka. Yang mana keharusan-keharusan ini merupakan keharusan-keharusan yang sangat ditekankan, merupakan keharusan yang sangat ditekankan. Kita harus memuliakan mereka. Nah, terutama yang berada, yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keharusan yang sangat ditekankan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkan kewajiban ini. Nah, tidak ada. Nah, tidak ada. Barakallahu fikum. Tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkan kewajiban ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian dikatakan di sini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari jalannya Ar-Rawafid, yang mana mereka hulu pada sebagian dari Ahlul Bait, dan bahkan mereka meyakini bahwa sebagian dari mereka itu maksum. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari jalannya Nawasib, orang-orang. Siapa itu An-Nawasib? Alladzina yansibuna al-adawah li ahli al-baitil mustaqim wa yat'anuna fihim, yaitu orang-orang yang menyematkan permusuhan untuk keluarga Nabi yang berada di atas agama yang lurus. Nah, terutama para khulafa dari kalangan para penguasa ketika itu dari kalangan Bani Umayyah. Nah, bahkan di antara mereka ada yang melaknat Ali di dalam, di atas mimbar-mimbar mereka. Tidak semuanya, sebagian dari barakallahu fikum pejabat-pejabat dari dinasti Umayyah. Nah, sangat membenci Ali dan keturunannya. Nah, ini adalah imbas dari permusuhan perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah barakallahu fikum, dan perseteruan antara keduanya sampai terjadi perang Siffin yang menelan korban yang sangat banyak. Nah, ribuan kaum muslimin dan banyak dari mereka dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, dan sampai Muawiyah berkuasa keturunan beliau dan dari keturunan Bani Umayyah, mereka, di antara mereka ada yang sampai menghina dan melaknat Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi barakallahu fikum. Kenapa mereka kalau ditanya-tanya kenapa kok bisa mereka sampai membenci Ali bin Abi Thalib, membenci putra-putra beliau Hasan dan Husain dan keturunan beliau barakallahu fikum? Banyak dari mereka iri dan dengki kepada Ali dan keluarga-keluarga beliau barakallahu fikum. Wa min tariqatil mubtadi'atil al-kharrafiyyin alladziina yatawassaluna bi ahli al-bait wa yattakhidunahum arbaban min dunillah. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari jalannya mubtadi'ah, ahlul bid'ah, wal kharrafiyyin, dan ahli khurafat, yang mana mereka bertawassul dengan ahlul bait, dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Mereka memanggil-manggil ya Ali ya Husain di dalam doa-doa mereka. Nah, wa yattakhidunahum arbabam min dunillah, dan mereka menjadikan dari sebagian ahlul bait tersebut sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita bahas tentang bagaimana ikatan antara para sahabat Nabi dengan Ahlul Bait. Bagaimana ikatan para sahabat Nabi dengan Ahlul Bait? Barakallahu fikum. Karena orang-orang Syiah, mereka mengeluarkan berita-berita dusta permusuhan antara Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya dengan Ali bin Abi Thalib, sampai direbutnya kekuasaan, kata mereka, dari Ali bin Abi Thalib. Padahal tidak seperti itu. Para sahabat sangat memuliakan Ahlul Bait. Sampai-sampai Abu Bakar pernah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min asila ilayya an asila min qarabati." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai untuk saya sambung daripada kerabatku. Beliau juga pernah mengatakan, "Urkubu Muhammadan fi ahli baitihi." Jagalah Nabi Muhammad terkait dengan ahli baitnya. Terkait dengan ahli baitnya. Dan juga suatu ketika diriwayatkan oleh Imam barakallahu fikum, dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Aftina ya Abul Hasan." Ya Abul Hasan, kunyah dari Ali bin Abi Thalib. "Berilah fatwa kepadaku. Berilah fatwa kepada kami." Meminta fatwa kepada Ali bin Abi Thalib. Tidaklah Abu Bakar meminta fatwa kepada beliau, menunjukkan bahwa Abu Bakar betul-betul mengakui keilmuan dari Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib ini diangkat menjadi barakallahu fikum, menjadi hakim agung. Menjadi hakim agung pada zaman pemerintahan beliau. Pada zaman pemerintahan beliau, yang mana Ali bin Abi Thalib ini selalu ditahan di kota Madinah oleh Abu Bakar, tidak boleh keluar. Harus menemani beliau di dalam roda pemerintahan beliau. Barakallahu fikum. Diriwayatkan juga suatu ketika Abu Bakar keluar setelah 6 pada waktu sore 6, kemudian beliau berjalan dan melihat Hasan sedang bermain, Hasan putra Ali. Beliau pun menggendong Hasan di atas 6 bahunya, dan beliau pun mengucapkan syair, "Nabi Abi Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali." Nah, barakallahu fikum. Beliau memuji Hasan dengan sebuah syair, pujian yang disertai dengan candaan, yang ketika itu juga ada Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, "Wahai Nam Hasan, ini makna dari syair ini, Hasan ini mirip dengan Nabi, enggak mirip dengan bapaknya." Nah, dan Ali ada bersama beliau ketika itu, dan Ali pun tertawa mendengar candaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Umar bin Ibnu Khattab menjabat sebagai khalifah pemimpin kaum muslimin, dan ketika beliau membagikan harta dari Baitul Mal, beliau memulainya dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dhanna an-nas, dan orang-orang mengira, para sahabat lain mengira bahwa Umar akan memulai dengan dirinya, akan mengambil bagiannya terlebih dahulu. Nah, ternyata Abu Umar bin Khattab tidak melakukannya. Justru beliau barakallahu fikum lebih mendahulukan keluarga Nabi. Dan Umar berpesan kepada petugas, Umar berpesan kepada para petugas yang bertugas untuk mengurus Baitul Mal, "Da'u Umar haitsu wada'ahu Allah." Posisikanlah Umar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikannya. Sikap tawadhu dari Umar bin Al-Khattab untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Ketika beliau dimintai fatwa. Ketika beliau ditanyai. Naam, dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan agama. Naam, beliau sering dan tidak jarang beliau mengalihkan para penanya tersebut untuk bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Untuk bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Utsman bin Affan terbunuh dan orang-orang pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum, siapakah yang akan mereka baiat? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun mengatakan ilzam Aliyan. Naam. Berpeganglah dengan Ali, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika ada seseorang yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab. Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab. Naam. Yang mana orang ini mengatakan kepada beliau, inni la'ubghidu Aliyan, sungguh saya ini sangat benci kepada Ali, kata dia kepada Abdullah bin Umar bin al-Khattab. Maka Abdullah bin Umar bin al-Khattab mengatakan, abghadakallah atubghidu rajulan sabiqatun min sawabiqihi khairun minad dunya wa ma fiha. Maka Abdullah bin Umar membalas dengan celaan yang sangat keras terhadap orang tersebut. Abghadakallah. Semoga Allah memurkaimu. Apakah engkau benci kepada seseorang yang mana kebaikan-kebaikannya itu lebih baik dari dunia dan seisinya? Kebaikan-kebaikan dia yang telah lampau itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Nah, ini sikap para sahabat terhadap Ahlul Bait. Dan masih banyak lagi manakib-manakib dari mereka, sikap-sikap mereka dari kalangan Ahlul Bait terhadap dari sikap sahabat Nabi SAW terhadap Ahlul Bait. Dan kebalikannya, sikap dari Ahlul Bait terutama yang dimaksud di sini adalah barakallahu fikum, dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dari kalangan Ahlul Bait, sikap mereka terhadap para sahabat yang lain. 6. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Aba Juhaifah. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berkata kepada salah seorang yang bernama Abu Juhaifah. Ali mengatakan, ya Aba Juhaifah, ala ukhbiruka bi afdali hadil ummah ba'da nabiyya. 6. Wahai Abu Juhaifah, maukah engkau saya khabari dengan orang-orang yang paling mulia pada umat ini setelah nabinya? Orang-orang yang paling mulia, maukah engkau saya beritakan kepadamu dengan orang-orang yang paling mulia pada umat ini setelah nabinya? Fakultu bala, Abu Juhaifah pun mengatakan, ya tentu wahai Ali. Kemudian Abu Juhaifah mengatakan, padahal ketika itu saya tidak mengira ada seorang pun yang lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali mengatakan kepada Abu Juhaifah, wahai Abu Juhaifah, maukah engkau saya beritakan kepadamu dengan orang yang paling baik di kalangan umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad. Abu Juhaifah mengatakan iya, padahal Abu Juhaifah beranggapan bahwa Ali lah yang paling utama dari umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Ali mengatakan afdalu hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa ba'da Abi Bakar Umar. Ali mengatakan manusia yang paling mulia pada umat ini setelah nabinya yang pertama adalah Abu Bakar, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelahnya Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, mereka-mereka yang membenci Abu Bakar dan Umar barakallahu fikum, sesungguhnya dan pada hakikatnya mereka tidaklah mengikuti Ali bin Abi Thalib, imam yang mereka anggap